سامع الناس ما حكم الإيمان بمسائل العقيدة مجملا وهي التي تتعلق بإيمان على وجود أو ظهور الإمام مهدي؟ ما حكم الإيمان التي تتعلق بظهور الإمام مهدي؟ وأن الإمام مهدي مجرد صفة تعطى للناس ليهدي الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى أبد. فكما قلنا إن الإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب الذي لم نره، وإيمان بحقائق ليست رموزا كما يقول الفلاسفة والزنادقة ومن صار طريقهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بما سيكون قبل قيام الساعة وهي علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى والتي تمهد قيام الساعة. هذه علامات منها ظهور المهدي، وظهور المهدي أمر اشتركت فيه كل مؤمنة تقريبا فصلا التي تنتسب إلى الإسلام والوطنية ملاحظة ليس مسلمين، كل يدعي له مهديا، بل اليهود كذلك يدعون خروج المسيح له ويعتبرونه مهديا. هذا كلام باطل، واليهود سوف يدعون المسيح الدجال ليس المسيح عيسى عليه السلام، كما في الحديث تتبع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصبهان التي في إيران الآن، الفارسية المجوسية. هم يأوون اليهود عندهم ويدعون أنهم يعادون اليهود، والله لا يعادون اليهود بل هم إخوان اليهود. Beliau pertanyaannya masuk, bagaimana hukum mengimani masalah akidah secara mujmal berkaitan dengan beriman kepada Imam Mahdi? Bagaimana Imam Mahdi hanya sebagai pensifatan orang yang diberi petunjuk dan menafikan munculnya Imam Mahdi? Cuma sifat saja, tapi hakikatnya mereka nafikan. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, hal-hal yang berkaitan dengan hari akhirat tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan zahir, yang dimana mengimani hal-hal yang sifatnya zahir itu harus diimani secara nyata dan hakikat, bukan malah diimani sebagai simbol-simbol atau persifatan-persifatan tertentu. Karena mengimani hal-hal yang sifatnya baik di hari akhirat kelak dengan simbol-simbol ataupun persifatan-persifatan adalah ucapan di antara ucapan-ucapan orang-orang yang gemar dengan ilmu filsafat dan orang-orang yang senang dengan akal-akal mereka, yang di mana mereka jadikan akal-akal mereka sebagai pondasi dasar dalam memahami suatu kaidah. Ini keliru. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wahyu tentang hal-hal yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu berupa penggambaran tanda-tanda kiamat besar ataupun kiamat kecil. Karena ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang sifatnya kecil dan ada tanda-tanda yang sifatnya besar. Itu sudah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara tanda-tanda itu adalah munculnya Al-Mahdi. Munculnya Al-Mahdi. Di mana seluruh kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam meyakini bahwa akan muncul Mahdi. Tapi keyakinan mereka berbeda-beda. Mahdi siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi mengatakan Mahdi yang mereka maksud itu berasal dari kalangan mereka, kalangan Yahudi. Begitupun dengan Nasrani. Mereka seluruhnya meyakini bahwa saja Mahdi yang ditunggu berasal dari kalangan mereka. Dan tentunya ini keliru. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa saja mereka akan menemui Mahdi di hari akhirat kelak, di hari akhir kelak sebelum hari kiamat. Dan Mahdi itu berasal dari kalangan mereka. Tapi tak tahunya Mahdi yang dimaksud adalah Dajjal. Di mana telah sabit dalam sebuah hadis bahwasanya Dajjal akan diikut oleh 70,000 orang Yahudi dari kalangan Asfahan. Di mana Asfahan saat ini berasal dan berada di Iran saat ini. Maka sejatinya mereka tidak mengikuti Mahdi. Mereka akan mengikuti Dajjal. Dan tentunya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang akan menjadi saudara-saudara Dajjal di hari akhir nanti. Semua golongan akan meyakini bahwa sangat Mahdi akan muncul dari kalangan mereka. هناك حديث موضوع على الراجح يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم من مات الا عيسى. هذا حديث باطل. من مات الا عيسى حديث باطل. فالمهدي هو رجل من هذه الامه يخرج في اخر الزمان قبل نزول المسيح عليه السلام. على ما أخبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله اسمه محمد بن عبد الله. رجل صائم مصلح وضاف إليه ويتولى إمامة المسلمين وينذر المسيح عليه السلام وهو يتقدم للصلاة للمسلمين. ينزل هو المسيح عليه السلام من السماء على أجنحة ملكين والمسلمون على وشك يصلوا. فالراجع أن المهدي هو له الإمام بالموقف. فالمهدي هو محمد بن عبد الله قدر المسيح أي أمه فيقبل المسيح عليه السلام أن يتقدم للإمام ويقول إمامكم منكم أي المهدي تكريمة الله هي للأمة ويصلي المسيح عليه السلام عيسى المسيح الحق خلف المهدي إمام مأمورا. ثانيا لا يحفظه الله ولا يتكلم بعض الفجر مهدي akan keluar di akhir zaman nanti sebelum turunnya Isa alaihissalam. Mahdi ini memiliki nama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad. Dan nama ayah Mahdi pun juga sama dengan nama ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Abdullah. Maka nama Mahdi sama dengan Nabi. Dan nama bapa Mahdi sama dengan nama bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Di mana Mahdi ini adalah seorang yang saleh. Kemudian Allah azza wa jalla menjadikannya saleh untuk orang lain. Di mana Mahdi ini akan menjadi seorang pemimpin kaum muslimin di akhir zaman nanti. Sampai turun Musa alaihi salam dengan sayap-sayap lari. Maka ketika kaum muslimin hendak mendirikan salat dan Isa alaihi salam telah turun ke muka bumi ini, Mahdi mempersilahkan Nabi Isa alaihi salam untuk maju menjadi imam. Tapi Nabi Isa alaihi salam menolak dan mengatakan, imamukum minkum, imam kalian berasal dari kalian, yakni imam Mahdi. Maka majulah Mahdi menjadi seorang imam untuk mengimami kaum muslimin di dalam salat. Adapun Nabi Isa alaihi salam menjadi seorang makmum, dan ini bentuk pemuliaan Allah azza wajalla terhadap umat ini. Ini bentuk pemuliaan Allah azza wajalla terhadap umat ini. فالمهدي رجل حقيقي ليس رمزا للهداية، هذا تحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتت المهدي، على هذا جمهور العلماء، جمهور أهل السنة. علينا نؤمن بهذه الأحاديث، وعلينا نفرق بين المهدي الحقيقي وبين مهدي الشيعة أو الباطنية والنصيرية إلى آخر الفرق التي هي الفرق الباطنية والقرامطة. فلكل مهدي لا علاقة له بمهدي الحقيقي. Kemudian beliau Rasulullah melanjutkan bahwasanya Mahdi itu adalah seorang manusia secara nyata dan hakikat, bukan simbol ataupun pensifatan terhadap orang yang akan memberikan hidayah. Orang-orang yang meyakini bahwasanya Mahdi hanyalah sebuah simbol atau sebuah pensifatan terhadap orang-orang yang akan memberikan hidayah, maka ini bentuk perubahan atau bentuk pengubahan terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menetapkan akan kemunculan Mahdi. Ini bentuk pengubahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan akan kemunculan Mahdi, bahwa Mahdi adalah seorang yang saleh, nyata dan hakikat. Dan di atas pendapat inilah jumhur ulama, seluruh para ulama berada di atasnya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dan beliau hafizahullah memberikan penekanan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk membedakan antara mahdi dari kalangan ahlus sunnah, yakni mahdi yang benar-benar akan turun, yang namanya Muhammad, yang nama bapaknya adalah Abdullah, seorang pemuda saleh yang di mana di akhir zaman nanti akan memimpin kaum muslimin dengan mahdi-mahdi, kalau kita istilahkan kaum dari kalangan Syiah, Rafidhah, karena mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi menurut mereka adalah Imam yang 12 menurut mereka. Begitu pun juga dari kalangan orang-orang Batiniyah ataupun orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama dari sisi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus bedakan antara mahdi sejati, nyata dan hakikat, dan mahdi-mahdi yang mereka ucapkan yang sejatinya tidak ada kaitannya dengan Islam. Wallahu a'lam. الأشياء اليهودية، لأن الله قدر أن الموظفين كثيراً ما تخرج وكثيراً ما تخرج من شركاته بسبب هذه المقاطعة. ما الموقف الصحيح في مسألة المقاطعة على الأشياء اليهودية؟ أقول أولاً المقاطعة هذه لما تكون نافعاً ولا تأثير إذا كانت بإذن ولي الأمر حاكم أو من ولاه من الوزراء من الولاية، فتكون مقاطعة الدولة نفسها التي تؤثر بإن رأى ولي الأمر مصلحتها. هذا أولاً. ثانياً، أغلب الشركات التي في بلاد الإسلام والتي برجوا تجاهها إلى اليهود ومن أمريكا ومن أوروبا، إنما هي شركات إدارتها من المسلمين والعلماء فيها من المسلمين، ونحن على ضمانها الكبار لإخواننا المسلمين لا نلحق ضربا قد يقع على المرأة، لكن ليس ضررا كبيرا كما نظن. فهناك ما يكون هناك حكمة، والذي يدرك هذا هو ولي الأمر، يدرك ماذا يؤثر ولماذا وماذا لا يؤثر. أما هذه المقاطعة الفردية والهمجية هذه بدون ضار أو بدون نظام قد تضر ولا تنفع. Pertanyaannya bagaimana menyikapi boikot terhadap masuknya barang-barang dari Yahudi? Karena pada Allah di perusahaan banyak karyawan yang kena PHK akibat boikot. Mohon nasihat. Beliau menjawab, permasalahan boikot terhadap barang-barang tertentu itu bisa bermanfaat dan memberikan dampak besar ketika itu berasal dari izin pemilik. Kita ulangi. Memboikot suatu barang, memboikot sesuatu, itu bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang besar ketika itu berasal dari izin pemilik atau orang-orang yang diberikan izin oleh pemilik untuk menjelaskan hal tersebut. Dari orang-orang yang berada di kementerian ataupun di tempat-tempat yang lain di mana pemimpin yang menyuruh orang-orang tertentu untuk menjelaskan tentang perkara ini, maka memboikot suatu barang ketika itu berasal dari suatu negara dan izinnya langsung dari negara, maka inilah yang akan bermanfaat dan memberikan dampak yang besar. Karena sungguh perusahaan-perusahaan di kaum muslimin yang membuat suatu barang itu kebanyakan memang adalah perusahaan-perusahaan yang dinaungi oleh orang-orang Yahudi. Tapi yang penting untuk kita perhatikan kata Syekh Abdurrahmanullah, orang-orang yang bekerja di dalamnya siapa? Kaum muslimin. Karyawan-karyawan siapa? Kaum muslimin. Maka jangan kita melihat perusahaan ini adalah perusahaan Yahudi yang wajib untuk kita boikot. Kalau kita boikot, kata beliau, bagaimana dengan para karyawan-karyawan yang kerja di dalamnya? Bagaimana dengan sisi-sisi yang lain yang dimana mungkin akan menyebabkan kemudaratan terhadap kaum muslimin? Maka perlu dilihat kaum muslimin di dalamnya akan dibawa ke mana. Jangan hanya sekedar melihat ini produk Yahudi wajib kita boikot, kecuali ketika itu berasal dari izin pemerintah secara langsung. Maka ini akan bermanfaat, akan memberikan dampak besar kepada orang-orang Yahudi. Adapun boikot-boikot yang sifatnya personal, maka jangan dipaksakan ke orang lain. Karena sungguh boikot-boikot yang sifatnya personal pun juga tidak akan memberikan dampak yang besar. Toh ketika kita memboikot barang-barang tertentu, orang-orang lain malah memakainya. Maka tidak ada dampak yang besar di dalam hal tersebut. Maka perlu yang dan wajib untuk kita perhatikan, boikot terhadap barang akan berlaku dan berdampak pada orang-orang yang rugi dan akan memberikan manfaat besar kepada kaum muslimin ketika pemerintah mimpin yang mengaturnya secara langsung. Adapun untuk memboikot secara personal, itu pada hak masing-masing. Jazakumullahu khairan wa barakallahu يعني أنت تسأل الآن أن تريد أن تبحث عن مكان أن تدخل دعوة دعوة السلفية حتى توصله إليه، ولا عندك هذا المكان في نصيحة هذا؟ أنت عندك مكان الآن أن تدخل دعوة السلفية ها؟ Engkau menjelaskan kepada orang-orang yang tahu diri, dari generasi-generasi yang akan melanjutkan generasi ini apa nama sunnah. Kemudian tentu menanyakan mereka siapa itu salafus salih. Siapa itu salafus salih. Beginilah engkau mulai dakwah engkau di dalam mengajari orang-orang awal dan generasi-generasi yang akan datang setelah generasi ini. InsyaAllah beliau akan lanjut 5 menit 10 menit setelah azan insyaAllah. Barakallahu fikum. Kana ummi tu'allimuni kayfiyat as-salat wa hiya lam tafhah wa lam ta'rif as-sunnah. Fahuna furu' fi kayfiyat salati wa kayfiyat salati al-an. فهل الصلاة التي فعلتها سابقا مقبولة عند الله؟ ما أدري ما هي الأخطاء التي وقعت منك في الصلاة أو من الأخطاء تبطل الصلاة هناك أخطاء لا تبطل الصلاة فالشاهد أنه يعني نظرا لجهلك وهذا فيما سبق قد يصعب عليك حصر هذه الصلوات فنقول يعني عفى الله ما سلف أنك تحصر الصلاة من الآن وعليك أن تكثر من النوافل لتعوض النقص الذي في الصلوات بإبطال. Sebuah pertanyaan datang dari seorang pertanyaan dulu. Ibu saya bertanya di saya, kata saya salah. Ketika saya berumur 8 tahun, pada rumah ibu saya belum mengenal sunnah. Maka ada beberapa perbedaan antara kata cara salat yang beliau ajarkan dengan kata cara salat yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah salat saya dahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Maka beliau rahimahullah menjawab, kita tidak tahu kesalahan apa atau perbedaan apa yang berbeda antara salat al-mu'tamur dengan salat yang sesuai dengan sunnah. Bisa saja perbedaannya adalah perbedaan yang memang bisa membatalkan salat anda, atau bisa saja juga perbedaannya tidak membatalkan salat anda. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui adalah karena kebodohan antum, kebodohan engkau di masa lampau tentang tata cara salat yang sesuai dengan sunnah, maka semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dan memaafkan apa yang telah kau lakukan. Tapi wajib bagimu untuk senantiasa memperbaiki tata cara salatmu sekarang dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya pula engkau memperbaiki salat-salat sunnahmu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada salat-salat wajibmu terdahulu. Nah, سائر يسأل وجدت رجلا مرتكبا بعض الكبائر لكنه قد يتوب وصار يتعلق الدين ورجع الى بلاده فهل كان ما يفعله من المعاصي يكون خللا له؟ كان رجلا مرتكبا لبعض الكبائر وصار يتعلم العلم تاب الى الله وتعلم ورجع الى بلاده إذا ما تاب إلى الله قصد أن يتوب على ما تاب على أن يصلح في التوبة ولو ضعف أحيانا رجل الذنب لا ييأس يتوب يعني الشيطان يأتي إلى واحد يقول يعني يقول له قرار في الهواء لا تعود لا قد يعود. ويدعو إذا عاد جدد التوبة ولا ييأس بروح الله ولا ييأس بروح الله إلا قوم كافرون. Pertanyaan dari seorang penanya, ada seseorang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Dia sudah taubat, kemudian dia menuntut ilmu dan menjadi seorang alim. Apakah ketika dia menjadi seorang alim, dihitung dosa-dosa yang telah ia lakukan sebagai kekurangan pada dirinya? Maka kata Syekh Abdullah, selama dia telah bertaubat, maka Allah telah mengampuni dosanya. Itu tidak menjadi kekurangan lagi buat dirinya. Bahkan ketika orang ini terus-terusan menjatuh pada dosa yang sama, jangan dia berterus asa untuk tetap bertaubat. Karena kadang syaitan akan mengatakan sudah tidak ada taubat lagi untuk ini dari syaitan. Tetap dia berusaha untuk bertaubat. Karena bagaimana ini naik turun, kadang hati juga lemah, sehingga dia terjatuh pada dosa yang sama. Bukan yang antara syarat taubat adalah kemudian terjatuh pada dosa. Bisa saja dia terjatuh pada dosa yang sama untuk kedua kalinya. Usahakan untuk tetap bertaubat setelah melakukan dosa tersebut dan bukan bermain-main dengan taubat. Perlu diperhatikan. Barakallahu. Hal al-hifaz ala al-makan atau amakin al-ibad li ghairi al-muslimin min sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli hifazan ala amalihim الذي يسكنون في بلاد المسلمين. بالنسبه لولي الامر ان يقوم ولي الامر المسلم والحاكم بحمايه امره وحفظ الكنائس او معابد اليهود والكتاب. نعم اذا كان هؤلاء قد قرضوا العهد والامانه ان يؤمنوا على كنائسهم وأعطوا العهد على هذا. نعم حتى يعتدي أحد عليه لأن دماؤه معصوم ويجوز الاعتداء عليه. وهذا قد تم في بعض النصارى التي فتحت صورها النصارى على هذا أن يبقوا على دينهم وأن تبقى كنائسهم. هناك تفصيل هذه المسألة لا يتسع مقام ذكرها كجملة بين قوة العهد والأمان علينا نفعله. سبب التنازع هذا الصراخ من أجل أما كريم من جاء كرقة ثم إبادة ورواتات الحماس ثم رسول لأن هذا كما بديك أن تعاونها بالبنين إلى الدنيا لدينة المسلم. أما شيخ الله الله من جواب إني أرسل مملكة فمريكا لا يمكن أن untuk menjaga tempat-tempat ibadah mereka pada orang-orang tertentu, polisi yang pihak-pihak memiliki wewenang dari masalah itu. Ini urusan mereka. Selama orang-orang yang bukan di kaum muslimin atau non muslimin dari kalangan orang-orang Nasrani contohnya, memang bukan orang-orang yang memerangi Islam, bagian dari orang-orang di sini, maka tidak boleh mengganggunya. Wajib bagi negara untuk memberikan keamanan padanya, karena sungguh nyawa dalam mereka dan darah dalam mereka, hak-hak mereka itu terjaga, tidak boleh diganggu. Ini adalah perkara pemerintah, pemerintah yang menjaga gereja-gereja mereka dengan menunjuk personal-personal tertentu untuk menjaga tempat-tempat ibadah mereka. هل إذا قال الزوج لزوجته ارجعوا مع أولادكم إلى أهليكم هل هذا يعتد أو يعتد طلاقا مع أنه قال أنا ضربا؟ هذا على حسب قصده وليته. إن كان قصد ويرجعوا لأهليكم الطلاق وقع الطلاق، وهذا يعد طلاق طلاقة كناية فليس صريحا إن كان يقصد. أما مسألة الغضب هي مسألة أخرى، يعني نسألهم لماذا احتاج الى قضاء؟ لماذا نقص فتوى عام؟ انه عليه ان يرجع الى القاضي او الى المفتي ياذنه مباشره. هل انت قصدت غير القضاء ام لا؟ ثم بعد ذلك نرى مساله الغضب، هل كان غضبا شديدا اخرجه ام شعوري من الكليه فلا يدري ماذا يقول وفي سنه الاحلاق. وقد جاء في الحديث لا طلاق في اغلاق. ابن خيب الجوزيه له جزء صنفه في حكم طلاق الضباط، ذكر فيه ثلاث حالات من الضباط. الحاله الاولى في حاله الاغلاق، وهذا لا يغلق وطلقه بالتفرق. الحاله الثانيه لا يسال حاله الاغلاق، لكن يكون من شده غضبه لم يعزم على الطلاق بالفعل، انما دخل عليه غضب فقال في حاله الغضب كان مدركا لما يقول، ان صرح بالطلاق صرح أو قرأوا كلاهما، ولكن الحل يعني يقصد ولا القصد قد يكون ليس له اعتبار أنه غضبه قد يمنع هذا القصد. الحالة الثالثة يقول أن يكون غضبه غضبا عاديا، نعم غضب ولكن غضب لم يغلق عقله فيه ولم يصل فيه إلى حد أنه لا يريد الطلاق، إنما هو يريد وقصده ان كان غضبان غير غضب كما هو الخفيف، فمثل هذا لا يغضب. sebuah pertanyaan masuk seorang penanya, bagaimana jika ada seorang suami yang mengatakan pulang saja kamu bersama anak-anak untuk orang tua, padahal seorang suami ini mengatakannya ketika marah, apakah ini termasuk talak? Maka beliau menjawab, kita lihat tergantung maksud dan tujuannya, niatnya seperti apa. Kalau dia maksudkan ucapan itu dengan niat malah, maka itu malah. Tapi tentunya perkara-perkara seperti ini tidak ditanyakan dalam majlis-majlis umum seperti ini. Itu ditanyakan kepada seorang qadhi, seorang hakim, di mana seorang hakim yang akan bertanya langsung kepada suami ini, apakah kau maksudkan ucapanmu tadi dengan ucapan talak atau tidak? Dan ada tarina-tarina, pendukung-pendukung yang akan mendukung ucapan itu, apakah itu talak atau bukan? Tapi beliau Allah hanya menyebutkan hukumnya secara umum. Hukumnya secara umum, dilihat dari maksud dan tujuannya. Kemudian setelah itu, kita lihat dari sisi kemarahannya. Apakah kemarahannya itu bagian dari kemarahan yang membuat akalnya itu terkutuk, sehingga dia tidak memahami lagi apa yang keluar dari mulutnya? Ini penting untuk kita perhatikan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perkara ini tentang keadaan orang-orang yang marah dan mengucapkan ucapan-ucapan yang mensyaratkan bahwa talak itu terjadi. Ada tiga keadaan kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Keadaan yang pertama adalah keadaan al-ighlaq, di mana orang suami marah dengan kemarahan yang sangat dahsyat sehingga akalnya tertutup. Dia sudah tidak tahu lagi ucapan yang keluar dari ucapannya. Kalau keadaannya seperti ini, talak itu tidak terjadi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaq fi al-ighlaq. Tidak ada talak yang terjadi ketika seseorang mengucapkan ucapan talak sedang akalnya terkutuk, marah ataupun hal-hal lainnya. Keadaan yang kedua, seorang suami marah, tapi kemarahannya tidak membuat akalnya terkutuk. Dia masih tahu apa yang keluar dari mulutnya. Tapi karena kemarahan yang terlalu dahsyat itu mengalahkan otaknya, mengalahkan akalnya, sehingga mengeluarkan ucapan ini. Dari sisi ini ditanya, apa maksud ucapan yang engkau tadi ucapkan? Apakah engkau menginginkan talak atau bukan? Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah kemarahan yang biasa, di mana akalnya tidak tertutup dan juga tidak dikalahkan oleh kemarahan yang terlalu dahsyat. Kemarahannya biasa-biasa saja. Maka ketika dia mengucapkan ucapan itu, memang sejatinya dia menginginkan talak. Maka talak pun terjadi. tiga keadaan bagi orang-orang yang marah kemudian mengucapkan talak Allah. Pertanyaan terakhir. Dan semoga Allah azza wajalla mengumpulkan kita semua dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.